أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسائل الأسقام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian tentang Sahih Muslim, masih dalam pembahasan kita yaitu kitab jenaiz. Kita masuk sekarang ke dalam bab 29, babun fil lahdi wa nasbil luban wa nasbil laban ala al mayyit. Bab dalam masalah lahad dan menutup lahat itu dengan bata, labnun itu adalah semacam bagi orang Arab tanah yang dikasih air, kemudian sedikit dikasih rumput-rumput, kemudian dicetak-cetak seperti batu bata bagi kita, tapi tidak dibakar bagi mereka. Mereka cukup dikeringkan karena panasnya cukup tinggi di sana, nanti dia akan kuat. Ya, nah, itu ditutupkan ke lahat mayat itu. Ketika mayat itu sudah dimasukkan ke dalam yang lahatnya, kemudian ditutuplah dengan menyusun laban tadi ya, di mulut atau di pembukaan lahatnya. Hadis adalah hadis 2237. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: إلحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن لبن انصبوا علي اللبن nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya dia mengatakan di waktu dia sakit, ya, di waktu dia sakit, yang mana dari sakit itu menyebabkan dia wafat. Apa kata beliau? Ilhadu li lahdan. Buatkan bagiku lahad. Ya. Apa itu lahad? Ilhadu li lahdan biwasl alhamzati wa fath alha. Ilhadu. Ya. Wa yajuzu biqat alhamzah Al-hidu. Ya. Wa kasraha dengan kasraha. Yuqalu lahadun. Lahada yalhadu. Ay, zahaba yadhabu. Dengan wazan zahaba yadhabu. Lahada yalhadu. Atau alhada yulhidu. Iza hafar lahad. Apabila dia menggali lahad. واللحد بفتح اللام وضمها معروف، يعني lahdu atau luhdu ma'ruf, sudah diketahui maknanya. Apa itu? Wasyaqqu tahtal janibil qibali minal qabr. Yaitu lahat itu adalah syak, yakni belahan atau ya, lubang, ya, lubang yang dibuat di bagian kiblat dari kuburan. Ya, kalau kuburan kita buat gali kuburan sini, di sini kiblat kita. Nah, ini kuburan. Nah, maka di bagian ya dilubangi di bagian arah ke kiblatnya, dinding arah kiblat dari kuburan itu. Ini menunjukkan bahwa kuburan itu adalah membelintang ke arah kiblat, bukan melurus ke kiblat, tidak, tapi membelintang kiblat, ya, membelintang kiblat. Lalu digalilah bagian dari arah dinding, digalilah di dinding arah kiblat, ya, dari kuburan tersebut. Itulah namanya lahat. Kalau syaqqat wasat, yaitu dilubangi tengah-tengah, itu syaqqat namanya. Kalau ini lahat, ya, lahat yaitu lubang yang dibuat di arah kanan atau arah kiblat dari kuburan. Kalau syaq itu dengan tengah-tengah. Wa fihi, di dalam hadis ini dalilun li mazhab Syafi'i wal aktsarin. Dalil bagi mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama. Fi anna dafna fil lahdi afdalu min asy-syaqqi idza amkana al-lahdu. وأجمعوا على جواز اللحد والشق. Ini dalam hadis ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i, bagi mazhab Syafi'i dan yang kebanyakan dari ulama, bahwa menguburkan di lahat itu lebih afdal dari menguburkan di asyak, yaitu lubang yang dibuat di tengah-tengah. Ya. Idza amkana lahat, apabila lahat itu memungkinkan untuk dibuat. Karena terkadang ada yang tidak bisa dibuat. Ya, mungkin dikhawatirkan akan rontoknya atau rubuhnya atau turunnya tanah sebagian kanan. Wa ajma'u 'ala jawazil lahdi wasyaq. Ulama telah sepakat untuk bolehnya untuk membuat lahat dan bolehnya untuk membelah di tengah-tengah kuburan itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, ketika dia sakit, ya, di mana sakit beliau itu menyebabkan beliau meninggal dunia, beliau berpesan kepada orang yang di sekitarnya, buatkan bagiku lahat dan tutupkan kepadaku. Ya, tutupkan atau berdirikan kepadaku, maksudnya tutupkan kepadaku labin nasban, betul-betul tutupkan kepadaku dengan tanah-tanah, ya, sebagaimana yang dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan sahabat ini ketika dia kama suni'a li Rasulillah, ya, dinisbatkan perbuatan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi hadis marfu'. Baik. Lalu qawluhu al-hiduli lahdan fansibu alayya al-labin nasban kama suni'a bi Rasulullah sallallahu alaihi fihi, ya, di dalam hadis ini menunjukkan istihbabul lahda istihbabul lahdi wa nasbil labin, dianjurkan untuk membuat lahad dan ditutup dengan labin, yaitu tanah yang tadi, tanah dengan campur air, kemudian dibuat semacam batu bata bagi kita, ya. Wa annahu fu'ila dhalika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biittifaq as-sahabah radhiyallahu anhum. Bahwasanya hal demikian dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan para sahabat. Waqad naqalu anna 'adada labanihi lubnatihi sallallahu alaihi wasallam 9. Dan telah mereka nukilkan bahwasanya jumlah dari batu bata yang menutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 9. Berarti buatnya besar-besar. Ya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu rumahnya dari tin, dari tanah. Ya, ketika saya dulu tinggal di Hail, namanya kota Hail, itu masih kota lama. Beberapa hai atau daerah RT-nya lah ya, atau RW-nya, atau di sana dimakan dengan distrik, itu masih ada bangunan-bangunan lama yang itu adalah tanah. Dia bukan batu bata, tapi tanah dia buatkan, tanah ya, dia susut-susut. Nah, tanah ini dia buat, dicampur dengan daun, apa kayak rumput-rumput, sehingga dia menjadi serat. Nah, serat inilah yang akan memperkuat antara tanah itu sendiri. Nah, untuk penguburan dibuat sebesar itulah menutupnya. Bagi kita di Indonesia yang terkenal adalah dengan papan dahat. Ya, makanya dibilang balik papan, ya. Jadi ditutuplah dengan papan penutup lahat. Karena bagi kita tidak ada batu bata yang besar-besar seperti itu, ya. Dan sehingga tidak memungkinkan kita meletakkan labina, ya, labina di tempat itu. Ya. Nah, jadi Nabi SAW labinat dia. Yakni labin yang tadi itu ada 9 jumlahnya. Ini disusun untuk menutup Rasulullah SAW yang ada di liang lahat. Jadi Nabi SAW juga dilaksanakan, diletakkan di lahat. Ya. Tadi lahat adalah lubang yang dibuat di arah kanan dinding atau arah kiblat dari dinding kuburan. Baik. Jadi dari hadis tadi kita bisa mengetahui bahwa apa yang diharapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah itu yang pernah dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillah kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mayat kita taruh di kuburan, di lahatnya, maka kita arahkan mayat itu arah ke ke arah ke kiblat. Maka kita tegakkan sehingga dia berbaring, ya, dengan berada di atas posisi rusuk kanannya, ya, berada di sisi rusuk kanannya sehingga dia menghadap ke kiblat. Kalau seandainya si mayat ini masukkan ke dalam syak, yaitu dibuat lubang di tengah-tengah kuburannya, maka hendaklah juga mayat itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya, arah kiblat berarti dimasukkan dia dengan posisi rusuk kanannya, ya, berada di posisi rusuk kanannya. Baik, bagaimana kalau seandainya dia diletakkan dalam peti, ya, peti jenazah. Nah, ketika dikuburkan ke dalam dengan peti jenazah ini, baik itu apa yang terkenal sekarang ini adalah dengan protap COVID-19. Bagi jenazah muslim yang terkena oleh COVID-19 mungkin tidak dimasukkan ke dalam lahat, akan tapi dimasukkan ke dalam peti, peti jenazah. Berarti dia bagian dari bentuk syak. Maka ketika jenazah itu mau diturunkan ke dalam kuburannya, maka adalah jenazah itu dalam petinya sudah diarahkan ke arah kiblat, ya, sehingga dia diberdirikan, ya, di dalam, artinya ditidurkan menghadap ke arah kiblat di atas rusuk kanannya. Pemirsa milahkala Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab yang ke-30 di sini, babun ja'lu qatifa fil qabr, bab membuat bantal di dalam kuburan. Ya. Hadis 2238. Hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Waqi' ha wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Gundar wa Waqi' jami'an an Syu'bah ha wa hadatsana Muhammad ibn Musanna واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال مسلم أبو حمزة اسمه نصر ابن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بخرسان mata bisarakhs bisarakhs. Baik. Hadis yang bisa kita ambil yaitu hadis 2238 ini dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan ju'ila fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam qatifatun hamra. Qatifah ini adalah kisah, ya, pakaian, ya, pakaian, ya, pakaian yang besar, yang lebar, warnanya hamra putih, ya, merah, warnanya adalah hamra, yakni merah, yakni kain yang warnanya merah. Hadil qatifah, Imam Nawawi dia mengatakan, hadhihi qatifa alqaha Syaqran maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatifa ini diberikan oleh siapa? Oleh Syaqran maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شقران إني mengatakan aku tidak menyukai, yakni kain lebar ini atau kisah ini dipakai oleh seorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassa Asy-Syafi'i wa jami' ashabina wa ghairihim min al-ulama' ala an ala karahati wad' al-qatifah aw mudrabah aw makhaddah wa nahwa dhalika tahta al-mayt fi al-qabr. Ya. Imam Syafi'i telah menyatakan, wa jami' ashabina, seluruh pengikut Imam Syafi'i, wa ghairihim minal ulama, dan selainnya dari ulama, ala karahati wad'il qatifah, makruh hukumnya, atau membenci meletakkan kain di bawah dari, di bawah si mayat. Ya? Atau madrubah, atau sesuatu yang dibuat, atau makhaddah, atau bantal, dan yang semisalnya tahtal mayit fil qabr, di bawah mayit, ya, di dalam kuburan. Jadi artinya tidak boleh dibikin bantal di dalam, ya, di bawah dibikin bantal, tidak ada. Ya, kalau di lahatnya nggak ada bantal, baik itu dibikinkan tanah ditumpukan, atau bantal dibuat, artinya sesuatu yang diletakkan di bawah mayat, di bawah kepalanya, itu Imam Syafi'i sangat membenci, ya, Imam Syafi'i membenci hal itu, dan ulama-ulama membenci hal itu. Wasyadza anhumul Baghawi min ashabina, Imam Baghawi menyelisihi ini. Ini adalah dari Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Ya. Qala fi kitab at-tahdzib, dia mengatakan dalam kitab at-tahdzib, la ba'sa bidzalika li hadzal hadis. Dia mengatakan enggak apa-apa dilakukan itu berdasarkan hadis ini. Sementara gurunya atau dari mazhab Syafi'i sendiri tidak mau, tidak menyukai perbuatan itu. Was-shawab, yang benar, karahatuhu, bahwa dibenci diletakkan sesuatu di bawah semayat. Berarti tidak boleh kita membuat bantal di bawah Rasulullah, di bawah semayat, ya, yang dikuburkan. Kama qalahul jumhur, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Ya, wa ajabu an hadzal hadis, jawaban terhadap hadis ini, ya, kan bisa jadi dia mengatakan Nabi saja dilakukan demikian. Syakran, dia memberikan tanah kain ini kemudian diletakkan di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bantalnya beliau. Maka mereka menyikapi hadis ini bi anna syakran infarada bi fi'li dzalik, bahwa syakran melakukan itu sendiri. Ya, dia melakukan sendirian. Lam yuwafiqhu ghairuhu min as-sahabah, tak seorang pun dari sahabat yang menyetujui perbuatannya itu. Wala 'allamu dhalik. Mereka juga para sahabat tidak mengajarkan itu. Ya. Wa innama fa'alu syaqran lima dzakarnahu anhu min karahatihi an yalbasaha ahadu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaqran, kenapa syaqran melakukan itu? Karena dia tidak pengen, ya, ada satu orang pun yang memakai pakaian ini. Kalau seandainya tinggal pakaian itu, berarti nanti ada orang yang memakainya. Ya. Dia tidak mau dan dia tidak suka kalau ada orang yang memakai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia masukkan ke dalam kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasaha wa yaftarishuha falam tatib nafsu syaqran an yastabdilaha ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalafahu ghairuhu. Maka Qatifah ini adalah biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau duduk di atasnya. Ya, beliau duduk di atasnya. Ini sebenarnya semacam dekat dengan kain yang tempat duduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jiwa syakran kurang senang atau tidak senang kalau seandainya ada orang yang menggantinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau memakainya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faral Baihaqi an Ibn Abbas annahu karaha an yaj'ala tahta al-mayt thawbun fi qabrihi wallahu alam. Al-Baihaqi dari mazhab Syafi'i, dia mengatakan, meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Ibn Abbas membenci untuk diletakkan di bawah mayit, ada satu kain yang diletakkan di bawah mayit di dalam kuburnya. Jadi artinya, intinya Ibn Abbas juga, ya, tidak menyetujui kalau seandainya ada sesuatu, baiklah taruh misalkan dibikinin bantal khusus, ya, atau kain dibawa Yo, ini ada kain kesenangannya dulu. Ya, dibawa ke dalam, jadi bantal untuk dia. Ini hukumnya adalah makruh dan persahabat membenci perbuatan tersebut. Pemirsa, bilakah Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya tidak ada bantal bagi mayat di dalam kuburnya, tidak ada sesuatu yang diletakkan di dalamnya, dan ini adalah mazhabnya Syafi'i, membenci untuk meletakkan sesuatu di bawah mayat, ya. Meletakkan sesuatu di bawah mayat, apakah itu bantal atau sesuatu yang dibuat, ya, untuk meletakkan di bawah mayat. Jadi kalau kita lihat, terkadang subhanallah, kita mengatakan bahwa kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i di dalam pembahasan fikih, tapi ternyata banyak dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dibimbing atau apa yang di apa namanya yang menjadi pilihan dari Imam Syafi'i. Maka kalau kita lihat, Imam Syafi'i tidak menyetujui diletakkan bantal di bawahnya di dalam liang lahatnya. Pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu kajian kita dalam pembahasan ini, ya. Insyaallah ke depan kita akan tambah lagi besok, insyaallah taala. Besok akan bahas tentang perintah untuk meratakan kuburan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Assalamualaikum Buya. Pada rakaat ketiga solat jenazah, sampai mana bacaan harus kita baca? Apa boleh hanya sampai wa'afu anhu? Ya. Pertama, dalam solat jenazah tidak ada ruku, sehingga tidak ada namanya rakaat ketiga. Yang ada adalah takbir. Solat jenazah, sepakat ulama mengatakan bahwa itu ada empat takbir. Takbir pertama, setelah takbir pertama, takbiratul ihram, ya, kemudian itu pertama takbirnya, baca al-fatihah. Takbir kedua adalah salawat kepada Nabi. Kemudian takbir yang ketiga adalah doa untuk jenazah. Kalau seandainya kita baru bisa hafal Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya sudah, alhamdulillah, sudah cukup. Karena kemudian kita mendoakan. Kalau seandainya kita sempurnakan bacaan doanya, maka itu lebih baik lagi. Karena kita sedang solat dan sedang berdoa, menyemanjatkan doa kita kepada Allah untuk si mayat. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqaballahu minna wa minkum. Ya, minna wa minkum. Ana ikhwan sawalunto, tanya Buya, apakah hukum berdoa menghadap kuburan dengan membaca Al-Fatihah, dan apakah boleh berdoa tersebut kita ambil dari Al-Qur'an? Baik. Apa tujuan dari kita berziarah? Nabi SAW mengatakan, kuntu nahayatukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa inna tudzakirul akhir. Ketahuilah bahwasanya aku melarang kalian untuk menziarahi kubur dahulu. Dan ketahuilah, ziarahlah kubur itu karena dia akan mengingatkan kematian. Inti atau substansi dari menziarahi kubur itu adalah agar menjadikan kita ingat dengan akhirat. Karena kita langsung melihat kuburan yang banyak ini. Mungkin di antara kuburan banyak itu adalah orang yang berkuasa, tapi tidak ada dayanya. Ketika dia sudah wafat, dia sama dengan yang lain. Atau dia adalah orang yang kaya raya, tidak ada gunanya, kaya rayanya, ya, dia akan mati sebagaimana yang lain. Maka kita ketika datang ke kuburannya, itu mengambil pelajaran, ya, dari apa yang kita lihat. Adapun berdoa, kita bisa berdoa di mana saja. Setelah kita sholat, kita doakan. Ya. Nah, ada adab-adab dalam berziarah kubur. Ya. kita menyampaikan salam assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya astallahu lana wa lakum al-afiyah. Kita mohonkan doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan selamat bagi kami dan bagi kalian. Ada pembaca Al-Fatihah di kuburan? Ya, tidak. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Fatihah. Adapun berdoa menghadap ke kuburan, tidak, menghadap ke kiblat kita berdoanya. Ya, kalau seandainya kita jadikan posisi kita adalah di belakang kuburan sehingga kuburan itu antara kita dengan kiblat, silakan kita berdoa. Ya, tapi menghadapnya adalah ke kiblat. Wallahu taala alam. Kemudian kita doakan apa? Kita doakan untuk si mayat. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afifu anhu. Apakah boleh doa tersebut kita ambil dari Al-Quran? Bagaimana doa? Apakah doa untuk diri kita? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa untuk kita. Atau kita mendoakan doa yang lain, misalkan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu adalah doa untuk orang lain. Sekarang yang kalau kita ke sana, boleh kita mendoakan si mayat yang butuh pengampunan, yang ke derajatnya, ya. Maka kita berdoa menghadap ke kiblat. Ya. Wallahu taala alam. Jadi tidak perlu kita membaca doa-doa yang dari Al-Qur'an, karena doa-doa Al-Qur'an diajarkan itu maknanya adalah untuk kita. Ya. Nah, khawatir kita berdoa di situ menganggap doa di situ lebih afdal. Nah, ini bisa melenceng, nanti bisa jatuh kepada keyakinan, ya, kepada kesyirikan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum ya hamba Allah dari Batu Sangkar. Gimana hukumnya jika ada tradisi di kampung kami, jika ada yang meninggal bakunya, meninggal bakunya, maka baku dari si mayat diminta untuk membawakan kain kafan seolah-olah itu menjadi suatu kewajiban. Baik, sebenarnya tidak kewajiban. Tapi ini adalah adab dan etika dari bermasyarakat, ya. Bagaimana bako itu menghormati dari keluarga-keluarganya, ya. Nah, tapi tidak merupakan kewajiban. Kalau seandainya kewajiban, nanti berdosa. Nah, ini sudah membuat syariat yang baru, ya. Maka tidak boleh. Kemudian, kapan afdal untuk berpuasa 3 hari tiap bulan dan bolehkah berpuasa selain waktu itu? Yang paling afdal untuk berpuasa pada 3 hari itu adalah ayam bid 13, 14, 15. Itu yang paling afdal. Ya? Karena Nabi SAW mengisyaratkan hal itu kepada Abdullah bin Amr bin As. Wallahu ta'ala alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu kajian kita, cukup tidak terlalu lama sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan, ya. Sampai dengan 6:30 kita sudah selesai. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat, walaupun dia kajian kita pendek, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah bisa mengambil 2 bab pada pagi ini. Yang pertama tentang lahad, bahwasanya lahad hukumnya adalah sepakat ulama untuk bolehnya membuat lahad dan syak, ya, di tengah-tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ulama Syafi'i dan pengikutnya dan ujung-ujung ulama semuanya membenci diletakkan sesuatu di bawah mayat, yaitu seperti bantal dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.